Ya. Jelas ya, jelas tidak ada keraguan bahwa jantan afdal untuk dikurbankan. Apa saja? Maksudnya hewan kurban ya, bukan hewan yang jantan, bukan. Hewan kurban apa saja ya, bahwa unta jantan lebih utama dari unta betina, sapi jantan lebih utama dari sapi betina, demikian pula kambing jantan lebih utama dari kambing betina ya. Dan apakah sah kurban dengan betina? Sah kurbannya, tetapi di bawah dia tidak yang utama, tidak yang afdal ya. Dasarnya adalah bahwa Nabi annahu dhahha bi kafshayn am lahayn aqranain ya, beliau menyembelih kurban dengan dua kambing yang jantan yang dia bertanduk, am lahayn yang dia hitam berbintik-bintik atau bercorak-corak putih, khasiatain yang dia keduanya dikebiri. Maka dia ambil dari hadis ini bahwa dia adalah sembelihan yang afdal, sifat yang disebutkan sifat yang afdal ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kambing lebih utama dari unta dan sapi. Kenapa? Karena sembelihannya Nabi kambing. Dan hadis ini menyebutkan sifat yang utama dalam sembelihan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi yang kalau aja mazhab jumhur. Ya, bahwa bagaimanapun unta lebih utama dari sapi, sapi lebih utama dari kambing. Ya. Kenapa? Dan kambing lebih utama dari setengah atau sepertujuh dari sapi, ya. Kenapa? Alasan mereka bahwa dari sisi saman, dari sisi harga jelas berbeda, ya. Dan masyakkah atau pahala berdasarkan tingkat kesulitan, maka semakin mahal dia semakin besar pahala. Tentunya mahal karena daging yang bagus, karena hewan yang bagus dan sebagainya, bukan karena dikasih harga mahal memang, ya. Jadi semakin mahal semakin utama. Adapun perbuatan Nabi menyembelih kambing, kenapa? Bukan berarti bahwa Nabi berpindah kepada yang lebih jelek, tidak. Masalahnya bahwa Nabi amalnya litasi, untuk contoh ya kan? Ya. Dan Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Seandainya Nabi berkurban dengan unta, jangan sampai orang berusaha semua untuk menyembelih dengan unta. Ya kan? Maka Nabi menyembelih dengan kambing. Kenapa? Karena kambing aisar, lebih mudah dibanding sapi dan unta. Kenapa? Karena perbuatan Nabi untuk dicontoh. Itu jawaban jumhur. Ya. Sehingga dikatakan mungkin Nabi berpindah dari yang paling utama kepada yang utama juga. Bukan karena itu paling utama, bukan, tapi karena itu lebih mudah bagi umatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Ke-25. Tidak mesti angkat tangan. Ya. Terpulang kepada dalil yang ada dalam masalah ini, ya. Bahwa ada khilaf di antara para ulama, yang ma'ruf jumhur berpendapat mengangkat tangan, ya. Mereka berdalil atau mengkiaskan hal itu dengan sholat jenazah, kemudian juga mereka mengatakan ada keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis-hadis umum yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya ketika takbir. Wallahu a'lam bissawab, ya. Namun pendapat Imam Malik dan Al-Auza'i bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan. Dasarnya adalah bahwa tidak adanya dalil yang sahih yang sampai kepada kita tentang mengangkat tangan dalam salat idain. Dan mengkiaskan dengan salat jenazah, ini pun jika riwayat tentang salat jenazah itu sah, dan ternyata tidak. Ya Allah alam bissawab. Sehingga dengan demikian tidak mengangkat tangan untuk salat id. Wallahu alam bissawab. Ya, gitu. Dan korban dan doa untuk yang kemudian yang kedua, daging korban itu apakah untuk fakir miskin atau untuk semua kaum muslimin? Ya, barakallahu taufik. Ya, jadi tentang bacaan dalam berkorban, tentunya ada, yaitu Bismillah, Allahu Akbar. Ya, tapi apakah dia wajib? Yang wajib adalah Bismillah. Ya. Yang wajib adalah Bismillah. Adab Allah Akbar sunnah. Kemudian apakah disebutkan nama orang yang menyembelih? Maka tidak perlu. Ya. Nah, Nabi menyebutkan ketika dia menyembelih. Ya. Allahumma Allahumma minka walaka. Ya Allah, darimu harta ini dan kepadamu. Hadza anni wa an wa ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Oleh kata Nabi, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Hadis Jabir. Ini untukku, ya, untukku dan untuk umatku yang tidak menyembelih kurban. Ya. Itu kan dua kambing yang disembelih, ya. Satu kambing untuk dia dan keluarganya, satu kambing untuk dia dan umatnya yang tidak menyembelih. Ya. Maka dia pun hanyalah bab ikhbar, wallahu a'lam bissawab. Adapun hukum asal udhiyah adalah basmalah tentu saja. Basmalah, ya. Kemudian juga terpenuhnya syarat-syarat penyembelihan. Adapun kita menyebutkan untuk fulan-fulan-fulan, ya. Tidak, yang penting bahwa niat kita berkurban adalah si fulan saya kurbankan, saya yang dikurban ini, ya. Sesuai dengan tujuan dia dikurbankan. Itu apa? Sudah ada nama-namanya orang-orangnya yang berkurban dengan ini. Allah alam bissawab. Jadi tidak perlu, ya. Sah terlaksana sembelihan meskipun tidak dibacakan namanya. Dan meskipun tidak tahu orangnya. Ya. Meskipun tidak tahu orangnya. Ayo kita bayangkan, ya. Dalam kejadian sembelihan kurban tahun-tahun yang lalu, ya. Di waktu kita masih dapat rezeki dari yayasan-yayasan yang ada, ya enggak? Masih ingat? Ya kan? Misalnya dari yayasan ini, yayasan itu kirim bantuan kurban dari Saudi, ya kan? Kan mereka tidak kirim nama-nama orang-orang yang berkurban itu. Ya. Yang jelas ada orang berkurban di Saudi, serahkan uang kurbannya ke yayasan khairiyah. Yayasan sosial, ya kan? Kemudian yayasan sosial kirim ke Indonesia, ini ada jatah 6 kurban untuk Sudiang, Bang, ya. Maka Sudiang menyembelih kurban tanpa menyebutkan nama orang yang menyembelih, yang berkurban. Atas nama keluarga siapa dan siapa tidak sah terpunai. Kedua, ajruhu indallah, telah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua tadi, untuk fakir miskin pada asalnya, tapi kenapa? Karena kan air ini kan itu, ya. Wa mana? Mana ayatnya? Wa kulu minha apa? Al-ya'su wal muqtir. Ya. Mana ayatnya? Ada dua keterangan ayat tentang kepada siapa diberikan makan dari hewan sembelihan itu, disebutkan tentang apa? Al-muqtir, orang yang miskin, dan orang yang yang tidak miskin, artinya yang dia tercukupi kebutuhannya tapi juga dapatkan bagian darinya, ya, dalam ayat. Jadi kita dapatkan dalam ayat dua bagian, yaitu orang yang miskin atau dia sangat berhajat dan orang yang tidak miskin, ya. Maka diambil dari keterangan ini ayat tersebut, dua ayat tersebut, bahwa sah mendapatkan daging kurban orang yang juga berkecukupan. Kemudian dengan hadis didapatkan ada perintah untuk makan dari daging sembelihan itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa daging sembelihan dimakan oleh tiga golongan. Yang pertama adalah al-mudhahi, orang yang menyembelih kurban sendiri. Sunnah baginya untuk makan dari kurbannya. Sunnah baginya untuk makan dari kurbannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah fakir miskin, yang mereka kepalanya lah diharapkan mereka mendapatkan makanan tersebut. Dan yang ketiga, jiran, wadul karabah, ya, tetangga atau kerabat dekat kita atau kaum muslimin yang meskipun mereka berkecukupan namun mungkin pun mereka ingin mendapatkan bagian dari daging tersebut, maka mereka dapatkan pula bagiannya, mereka bisa diberikan. Wallahu a'lam bissawab. Ada riwayat tentang sepertiga taslif, tapi riwayatnya lemah. Sepertiga. Sehingga kalau begitu, madzhab yang kuat antara para ulama bahwa sah di mendapatkan bagian dari kurban tersebut, apa yang sah disebut dengannya wat'imu, ya'is al-faqir, ya, itu if'am. Sah mendapatkan bahagian dari sembelian kurban itu apa yang sah disebut dengannya memberi makan. Jadi berarti memberi makan orang miskin dan memberi makan orang yang menginginkan daging tersebut meskipun dia butuh, meskipun dia apa, berkecukupan, ya. Maka dikatakan terpenuhi kewajiban tersebut dengan kadar it'am yang sah dengannya disebut memberi makan. Ya. Jadi kalau begitu, misalnya orang mengatakan bagaimana kalau satu iris daging kecil sah disebut memberi makan? Tidak, disebut mencicipi. Ya. Tadawuk saja, bukan mencicipi, ya. Maka memberi makan ya sebongkah daging, ya. Berapa ukurannya? 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tidak ada ukuran. Yang jelas bahwa sah dengannya disebut dia memberi makan. Memberi makan, dengan memberi makan. Lah, kira-kira ya sekecil beginilah kira-kira sudah kita memberi makan, ya. Kalau dibuat sate, buat sudah lumayan, ya kan? Satu piring nasi atau satu baskom nasi sudah bisa habis. Lawan, ya. Maka pendapat yang kuat adalah yang sah dengannya disebut dia it'am, memberi makan. Karena ayatnya mutlak. Ya, ada pun bagian sepertiga dia bagian dasar kepada hadis yang lemah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kan kita kata bahwa orang itu ini mukuk di Arab. Ya. Sedangkan di Malaysia nanti hari Jumat selalu lebaran. Ya. Lebaran ini puasa Arafahnya. Ya. Puasa Arafah, apakah dikaitkan dengan wukuf di Arafah atau berkaitan dengan Dzulhijjahnya? Nah, ini masalah, ya. Kalau melihat namanya bahwa dia adalah puasa Arafah, maka berarti dia dikaitkan dengan hari Arafah. Kalau melihat itu, ya. Tapi tatkala bahwa puasa Arafah disyariatkan kepada siapa? Orang yang tidak haji. Berarti bahwa dia berkaitan dengan tempat seseorang, ya enggak? Apa maksudnya? Artinya baginya, puasa Arafah jika dikaitkan dengan nama puasa Arafah, itu berarti dikaitkan dengan tempat di Arafah. Jelas? Baik. Artinya kaitannya dengan wukuf di Arafah. Kapan wukufnya? Itulah waktu puasa Arafah. Tetapi ketika dilihat kepada orang yang melakukannya, itu apa? Dilakukan oleh orang yang tidak berangkat haji. Ya? Itu puasa Arafah. Adapun bagi yang haji, tidak. Bagian tidak berangkat haji, ya, puasa Arafah. Baik. Maka kaitannya dengan ini, maka berarti dia berkaitan dengan tempat juga. Jelas? Baik. Nah, sekarang kalau begitu, kapan orang berpuasa Arafah? Nah, wallahu a'lam bissawab, di sini ada istibah kaitannya dengan waktunya, apakah waktu Saudi atau waktunya waktu setempat. Kalau lihat wukuf Arafahnya berarti dia tempatnya Saudi. Adapun artinya boleh jadi ikut matlahnya Saudi, maksudnya begitu, ya. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan bahwa dia adalah tempat, berarti di mana tempat itu adalah tempat 9 Dzulhijjah, maka dilaksanakan puasa Arafah, baik di Saudi wukuf atau tidak. Jelas ya. Nah, kalau begitu terpulang kepada masalah ini tadi, dan wallahu a'lam bishawab, ini kalau begitu terpulang pula kepada masalah ikhtilaful matali' atau ijtihadur ru'yah. Masalah puasa Arafah sama dengan masalah puasa Idul Adha, lebaran Idul Adha, ya. Apakah dia berbeda matlak, itu yang mu'tabar, atau satu ru'yah untuk seluruh dunia, wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka dalam bab ini kita ingatkan dalam daurah yang terakhir kemarin di Malang, daurah dari para masyayikh Markaz Al-Albani, ketika liqa' du'at, pertanyaan para dai yang khusus, para dai bertanya kepada para masyayikh, pertanyaan pertama yang diajukan adalah pertanyaan, ya Syekh, bagaimana keadaan hari raya di negeri kami ini, di mana berbeda dengan ada yang ada di Saudi, ya. Sedangkan terkadang di sebuah kampung, sebagian kota, kalau dia ikut Saudi, boleh jadi di kota tersebut tidak ada yang lebaran ikut Saudi, sehingga dia tidak akan mendapatkan tempat sholat id kecuali keesokan harinya. Sementara di tempat yang lain, ya, kalau dia ikut pemerintah, tidak akan mendapatkan tempat sholat id. Kenapa? Karena orang ikut Saudi tempatnya. Maka apa harus dilakukan ya Syekh? Maka Syekh Ali yang menjawab mengatakan, mengapa dia tidak beramal dengan hadis nabi? Yaitu sabda Rasulullah, saumukum yawma yasumun nas, fitrukum yawma yufthirun nas, wa duhakum yawma yudhahun nas. Puasa kalian ketika orang berpuasa, berbuka kalian ketika orang berbuka, dan menyembelih kalian ketika orang menyembelih. Kata Syekh, dia berpuasa dan berbuka dengan penguasanya, selesai masalah, dia ikut pemerintahnya. Kemudian setelah itu pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat atau kelima kalau tidak salah, seperti itu juga. Begitu juga, maka Syekh tetap menjawab seperti itu, ya, bahwa dia ikuti pemerintahnya, ikuti pemerintahnya. Kemudian setelah itu Syekh menjawab, mengingatkan bahwa kalau begitu bagaimana dengan apa? Dengan Zulhijjahnya, bagaimana dengan lebaran Idul Adha-nya? Maka saya mengatakan, adapun untuk yang tadi kita sebutkan itu untuk Syawal, untuk satu Syawal, untuk puasa dan lebarannya. Adapun untuk Zulhijjah, untuk lebaran Idul Adha, kata beliau, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa dia ikuti wukuf yang di Arafah, dan wukuf cuma satu kata dia. Kata Syekh, wukuf cuma satu, itu di Arafah saja. Wallahu a'lam. Itu jawaban dari Syekh Halimi bin Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah taala. Tapi ada sedikit keraguan di situ, wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalil yang dipakai oleh Syekh Ali untuk Idul Fitri itu juga berkaitan dengan Idul Adha. Nabi mengatakan bahwa puasa kalian ketika orang berpuasa, Idul Fitri kalian ketika orang beridul fitri, dan Idul Adha kalian ketika orang beridul adha. Satu rangkaian hadis, dan hadis yang sahih, ya kan? Kalau begitu konsekuensi dari pendapat berpuasa Idul Fitri ikut penguasa, maka demikian pula berlebaran, apa berlebaran Idul Fitri ikut penguasa, demikian pula berlebaran Idul Adha ikut penguasa atau ikut masyarakat setempat. Itu konsekuensi dari dalil tersebut, ya. Apalagi kalau kita lihat dari keterangan hadis Ummu Salamah ketika Nabi bersabda tentang beliau mengatakan idza dakhala al-ashru, jika telah masuk 10 Dzulhijjah atau 10 hari Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seorang di antara kalian ingin untuk menyembeli kurban, fala yamusanna min bushratihi wala min dhufrihi, maka jangan sekali-kali ia menyentuh bushrahnya, bulunya, itu ketiaknya, kumisnya atau rambut kemaluannya, jangan dicukur Tidak pula kukunya, jangan dipotong sampai dia selesai berkurban, ya. Dalam sebagian riwayat dari Muslim, idza ahalla hilal dzul hijjah, jika telah terbit hilal dzul hijjah. Apa faedahnya ini? Faedahnya adalah bahwa berarti wukuf dan 10 dzul hijjah itu ditentukan dengan hilal juga. Ya, karena itu wukuf ditentukan dengan hilal tanggal 9 dan 10, tidak mungkin ada tanpa pengetahuan akan tanggal satunya, kan? Iya. Sedangkan dalam masalah hilal inilah terjadi khilaf di antara para ulama, apakah satu matla' atau satu ru' berbeda matla' atau satu ru' satu ru'iyah, satu matla' saja. Paham ya? Kalau begitu mungkin terjadi perbedaan pada masalah Zulhijjah pula, sebagaimana mungkinnya perbedaan antara Syawal ataupun Ramadan, karena intinya pada hilal. Wallahu a'lam bissawab. Dan saya tadi baca kebetulan bahwa sesungguhnya awal penetapan satu Zulhijjahnya Saudi sama dengan Indonesia. Maksudnya tidak salah, hari Rabu kemarin sama-sama menetapkan satu Zulhijjah. Ya, jika 7 Rabu pekan berikutnya Rabu, Kamis 8, 9, 5. Oh tidak ya? Rabu 8, Kamis 9, Jumat 10 ya. Jadi hari Rabu kemarin pemerintah Saudi sebenarnya menetapkan itu satu Syawal, satu Zulhijjah. Itu pengumumannya ya. Kenapa? Karena mereka pada hari sebelumnya, itu hari Selasa, juga melihat berusaha untuk melihat hilal, melaksanakan ru'yah. Di Indonesia juga demikian. Ya. Dan keputusan Departemen Agama ketika itu tidak mendapatkan adanya hilal, sehingga ditetapkan ikmal Dzulqa'dah 30 hari. Dan kalau ikmal, maka berarti satu Zulhijjahnya hari Rabu. Demikian pula pemerintah Saudi. Di awalnya mereka tidak menemukan ru'yah, sehingga ditetapkan sama dengan Indonesia, ya. Tetapi kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu, pemerintah Saudi merubah keputusan, menetapkan wukuf hari Rabu. Kenapa? Karena telah terlihat hilal menurut pengakuan jihad yang dipercaya. Jadi ada ru'yah yang menyusul kemudian berita bahwa telah dilihat hilal di negeri di wilayah ini, dan akhirnya diterima oleh pemerintah Saudi, sehingga ditetapkan bahwa kalau begitu Rabu itu tanggal 2 sudah. Rabu tanggal 2. Maka dengan itu terjadi perubahan pengumuman dari pemerintah Saudi. Ya. Nah, kemudian Departemen Agama kemudian menetapkan mereka tidak merubah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari tidak adanya hilal pertama, kemudian yang kedua karena hisab katanya. Karena menurut hisab sendiri bahwa ketika hari Rabu hari Selasa tersebut tidak mungkin terlihat hilal karena bilangannya 0, sekian dari ufuk. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dengan demikian pemerintah tetap menetapkan puasa hari Lebaran hari Jumat, ya, meskipun wukuf telah dilakukan pada hari Kamis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dengan itu kita cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Lebaran adalah hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Karena menyempurnakan bilangan dari hilal, mempunyai bilangan Dzulqa'dah, ya, dan penetapan satu Dzulhijjah itu sesuai dengan penetapan dari penguasa kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini berarti jumatnya kan hanya hari Jumat. Ya. Jumat ya. Jelas hadis Nabi, "Man arada yujammi' fal yujammi'." wa inna mujammi'un, ya. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat Jumat maka dia melaksanakannya. Ya. Atau tidak melaksanakan salat Jumat, silakan dia. Kalau berkumpul dua hari raya, maka bagi yang telah hadir salat Id, maka dia boleh tidak hadir salat Jumat. Boleh tidak hadir salat Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi dia wajib salat duhur, karena salat duhur adalah kewajiban sehari semalam, digugurkan hari Jumat karena pelaksanaan salat Jumat yang dia wajib. Tapi kalau Jumat tidak dilaksanakan oleh yang hadir salat Id, maka kalau begitu mereka salat duhur. Wallahu a'lam bissawab. Apa asarnya Abdullah bin Zubair? Ya, dia asar pertama dia perbuatan Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua, ada khilaf dalam memahami asar tersebut. Apakah maksudnya dia tidak keluar sampai asar itu berarti tidak sholat duhur, ya, atau tidak keluar sholat asar karena dia sholat duhur di rumahnya? Allah Alhamdulillah. Sehingga yang benar adalah bahwa dia tidak sholat Jumat yang jelas, dan dia sholat duhur di rumah. Allah Alhamdulillah. Ya, afdal sholat Jumat tentu saja. Dapatkan pahala jamaah, ya, tentu saja. Dibanding dia sholat duhur di rumahnya sendiri. Kalau dia datang ke masjid, maka tidak ada alasan baginya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid, karena waktunya waktu Jumat. Ya, jangan sampai ada sekelompok yang ekstrim mengatakan kalau berkumpul dua hari raya, hari raya Id dan Jumat, katanya kan Jumat boleh gugur. Akhirnya apa? Mereka beramai-ramai keluar pada hari Jumat, sholat duhur berjamaah, bukan sholat Jumat. Nah, ini bahaya. Yang pertama apa? Membingungkan orang yang datang untuk Jumat, ya kan? Kemudian yang kedua, dia datang ke masjid, berarti dia datang Jumat harusnya. Bila sanak salat Jumat itu begitu, bukan salat duhur. Ya, karena orang yang salat Jumat tidak gugur Jumatnya yang salat duhur, manakala dia wajib salat Jumat. Ya, sedangkan dia yang salat duhur, ya, kalau menghadiri Jumat, gugur kewajiban salat duhurnya selesai. Ya, maka dia tidak boleh egois melaksanakan salat duhur di masjid berjamaah. Kalau ada yang mau sholat Jumat, dia pasang, maaf pak, ini sholat duhur pak. Tidak buka Jumat hari ini, sholat duhur saja. Tidak boleh. Dia harus sholat duhur. Ya. Jika dia ingin Jumat. Kalau dia ingin sholat duhur, maka imam di rumahnya. Ya. Atau yang lainnya. Allah Alaihi Wasallam. Terakhir ya. Boleh. Sah, tidak mengapa. Tapi tadi bahwa yang betina tadi bahwa dia mafdul, afdal adalah yang jantan. Ya. Adapun kurbannya sah. Allah. Walaupun hamil. Tidak larangan untuk menyembelih kurban hewan yang hamil. Dan ketika akan ditanya tentang hewan yang disembelih tapi ternyata dia telah sedang hamil, maka dia mengatakan zakatu janin, zakatu ummiha. Zakat sembelihan dari janin adalah sembelihan umminya, ibunya. Artinya jika ibunya disembelih, maka sah janin itu dimakan. Sah, karena ibunya sudah disembelih. Allahumma, kecuali jika sang janin atau bayi hewan tadi itu setelah dibelah ternyata masih hidup, maka apa? Tidak mungkin makan hidup-hidup. Disembelih aja. Ya. Sembelih lagi. Allahu akbar. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih hidup kemudian mati di dalam, maka tidak mengapa, bukan bangkai, karena telah disembelih induknya. Ya? Kalau jijik lain, kasih kemaman mungkin. Kalau jijik lain jijik tidak bisa mengharamkan, ya. Seperti hanya orang jijik dengan tai ayam. Ah, najis kalau begitu, enggak boleh, ya. Najis, ada pun jijik. Bukanlah semua yang najis itu semua yang jijik itu nak najis. Allah Alam. Apa? Oh, boleh dipelihara. Contoh lagi. Tapi ini maksud? Masalah hadiah tadi. Dari akhir kembali ke kami dibawakan hadiah. Apa itu hadiah itu bisa dibawakan? Kami tidak ditolak. Dibawakan di mana? Iya. Kalau dia tadi kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan kedudukan tadi, maka ditolak. Harus ditolak. Karena dia membabi riswa. Jika antum ambil berarti antum terancam dengan riswa. Walaupun dia babnya lain, tidak ada hubungan apa-apa antum dengan dia, ya, maka lain. Allah Allah. Nanti kita bahas dalam pembahasan tentang ini insyaallah. Rinciannya ya, mohon maaf. Adapun jika dia karena itu maka harus ditolak. Allah Allah. Kalau di luar atau dalam? Di rumah. Ya. Oh di rumah. Tidak, tidak ada gugur kewajiban. Eh, kalau kita kemana taklif? Sekarang antum mau sholat id, sholat id di masjid atau sholat id di lapangan? Asalnya sholat id di lapangan. Ya, di masjid itu hanya bagi orang-orang yang lemah. Ya, adapun bahwa Nabi sholat id di masjid karena hujan, riwayat Abu Dawud itu lemah. Sekarang kalau kita tidak lakukan apa dengan ini, apapun dari ini, karena sholat wajib. Bagi yang tidak mensolatkan kan ada khilaf. Apakah ada qadha bagi sholat id dua rakaat atau tidak? Seperti dalam Sahih Bukhari kan? Sebagian sahabat melihat itu ada penggantinya sehingga dia sholat di rumahnya dengan sifat seperti sholat id. Sebagian mengatakan tidak bahwa dilaksanakan. Jika dia ingin mau sholat duha, sah sholat duha. Ya. Jadi, wallahualam shawab yang rajih tidak ada penggantinya, tidak ada penggantinya sholat itu. Wallahualam shawab. Kalau dia gugur karena memang tidak melaksanakannya, maka selesai. Wallahualam shawab. Ya. Adapun mendirikan masjid ya itu tadi bahasanya hadis hadis yang lemah hadis Abu Daud ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama hadisnya lemah, bahasanya lemah. Kemudian kedua kalau begitu ditanya adakah contoh dalam hal ini? Ya. Sebab yang ada bahwa dia dilakukan untuk orang yang lemah yang tidak mungkin ke lapangan. Seperti Ali bin Abi Thalib ya pada zaman khalifah beliau, beliau menjadikan bagi orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tua, jompo, yang sakit, itu sholat idnya di masjid. Adapun yang lainnya, maka itu di luar lapangan. Itu tadi sebenarnya hukum asalnya kalau dilaksanakan di masjid, dia tidak wajib lagi dihadiri. Kenapa sholat Jumat yang dia wajib? Sholat Jumat di masjid kan? Ya. Nabi perintahkan seseorang untuk menyeru ketika adzan salat Jumat, ala sallu fi rihalikum. Berarti tidak wajib lagi menghadiri salat Jumat. Karena salat Jumat wajib. Dan bagi yang tidak hadir salat Jumat, wajib salat duhur gitu. Ya, di rumahnya. Jelas. Ya, jadi salat wajib Jumat gugur ketika hujan. Tidak wajib. Lalu salat Id yang biasanya di lapangan, maksudnya tidak gugur. Biasanya di lapangan. Maka kalau begitu antum tidak wajib menghadiri sholat id yang diadakan di masjid. Pertama dia asalnya di lapangan, kemudian kedua dia hujan, dan hujan uzur untuk meninggalkan sholat wajib. Takhalluf anil jamaah dibolehkan, karena itu dibolehkan jamaah sholat dalam keadaan hujan. Ya, sholat lima waktu bahkan Jumat ya, jika hujan maka muadzin menyeru ala sallu fi rihalikum, dan tempatnya ada tiga pendapat apakah menggantikan hayya ala sholat, satu pendapat, satu riwayat itu sahih, atau setelah selesai hayya ala falah, hayya ala sholat, hayya ala falah, ala sallu fi rihalikum, itu juga sahih riwayatnya. Dan riwayat yang ketiga setelah semua adzan selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ala sallu fi rihalikum. Tiga riwayat ini sah semua, maka tempatnya seperti itu, Yang jelas dengan seruan itu gugurlah kewajiban menghadiri sholat jamaah, baik jamaah lima waktu, jamaah Jumat, apalagi jamaah sholat id. Jelas? Jadi kalaupun dilaksanakan di masjid, maka tidak. Adapun jika tidak hujan, maka keluar. Kalau sholat idnya di masjid, nah, tidak hujan. Ya. Ya, sah, dikatakan itu sah keluarnya. Tapi menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang ada dari sunnah Nabi. Itu salat di musalla, ya sunnah. Adapun salat di masjid itu menyelisihi sunnah Nabi. Ya. Ya. Ya berdosa. Ya. Berdosa kenapa? Menyelisihi tuntunan Nabi. Ya kan? Apa Nabi pernah laksanakan di masjid? Tidak pernah. Nah, tidak apa. Apa masjid Nabi sempit? Tidak, cukup untuk kaum muslimin. Ya kan? Tidak ada alasan bagi Nabi untuk meninggalkan masjidnya, padahal masjidnya kan pahalanya besar. Tapi toh Nabi sholatnya di tanah lapang, di luar masjid. Padahal untuk sholat di lapangan, di masjid, jelas pahalanya. 1000 kali, apa itu? Sebelum hujan. Kalau begitu kita itu sholat. Misalnya semua tempat kita itu di masjid. Daripada berdosa. Eh, cari tempat yang di luar. Daripada tidak berdosa lebih berpahala. Daripada berdosa lebih berpahala. Dia tidak hujan tahu di kampung itu namanya di masjid. Sebagai ulama mengatakan tidak mengapa untuk membuat kalau gitu jamaah dan mengajak orang untuk mengamalkan sunnah. Enam. Orang ya, tidak tentunya ya, antum amalkan sunnah, bahwa antum ajak sampaikan, dakwahi, ingatkan, ya, itu, ya, antum hidupkan sunnah Nabi tadi, ya. Adapun antum pasrah dengan keadaan, tidak mengingatkan, ya. Tidak, ya. Ada yang di kampungnya tidak ada sama sekali di lapangan, tidak mungkin, insya Allah. Hah? Ada. Begitu, di Banten. Semua, subhanallah. Ini guru kepada mazhab Syafi'i, dan kedua salah paham terhadap mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan di masjid memang, tapi dengan syarat jika masjidnya luas menampung semua jemaah, dan kemudian bahwa tidak ada masyakkah atau ada masyakkah dari apa, masjidnya luas, wasi, kemudian iya, masih masjidnya luas gitu untuk menampung. Jadi dia lihat dari sisi bahwa orang, para sahabat terus menerus melaksanakan sholat id di Mekah di Masjidil Haram, mereka tidak keluar Masjidil Haram. Tapi masyarakat berarti ini menunjukkan bahwa karena masjidnya luas, kalau begitu masjid yang luas boleh dipakai untuk sholat id. Nah pertanyaan sekarang, masjid yang luas itu apakah masjid kampung seperti ini? Kan tidak. Kenapa? Karena masjid yang luas itu tadi, masjid yang luas yang menampung penduduk negeri itu. Sekarang tidak. Ya. Masjid mungkin hanya menampung 8-10 saf, tetap diadakan juga. Maka ini tidak lain dalam mimbab tanafus fil amwal, berlomba cari celengannya. Iya. Sehingga kayaknya diperbanyak jamaah-jamaah. Ya. Kemudian sisi yang kedua, jadi tidak terpenuhi syaratnya dari apa? Imam Syafi'i bahwa masjidnya luas, ya. Kemudian yang kedua, ketika diizinkan di masjid akan mengantar kepada banyaknya perpecahan jamaah. Orang ini kelompoknya di masjid jamaah ini, jamaah masjid ini, jamaah masjid itu. Padahal hukum asalnya apa? Bersatu. Maka ini keliruan Allah dan Rasul, ya. Jadi kalaupun diizinkan dalam mazhab Syafi'i, itu untuk masjid yang luas, yang menampung jamaah sekitar situ, wilayah daerah itu, kota itu. Sehingga dengan demikian mereka terkumpul bersama dan kemudian melaksanakan ibadah itu. Ya? Itu syaratnya. Dan syarat itu kemudian diabaikan oleh Syafi'i, oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin. Pokoknya di masjid boleh. Meskipun masjidnya kecil, yang penting kita pakai. Ya? Sehingga akhirnya apa? Mereka tidak melaksanakan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dari syaratnya. Kemudian yang kedua, dengan itu terpecahlah jemaah kaum muslimin. Masing-masing berkelompok dengan sendiri-sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini, ya dia ikut sholat berjamaah di masjid. Allah alam bisawab. Ya, kalau terpaksa seperti itu dia ikut berjamaah. Kenapa? Karena tidak ada tempat lagi bagi dia dalam melaksanakan kewajiban. Jelas ya? Dia sholat di masjid tidak mengapa. Ya, dan semoga Allah mengampuni karena tidak ada daya bagi dia. Tidak mungkin dia sholat itu sendiri atau cuma 3 orang atau satu kelas, tidak mungkin ya. Satu keluarga tidak mungkin. Ya. Allah. Ya, pertama dia terancam dengan orang yang menghalangi jalan, ya kan? Ada keterangan-keterangan juga berarti bahwa perkara-perkara yang kaitannya dengan maslahat umum itu tidak boleh diganggu, ya kan? Sampai Nabi melaknat atau Allah melaknat atau Rasulullah mengatakan ittaqu malaina thalatha, jauhilah tempat yang terlaknat yang 3. Apa itu? Atau perkara yang dilaknat per 3, yaitu apa? Al-barazu fit tariq wa murinas wa fid dhil, yaitu buang air di tempat orang berteduh atau buang air di tempat air bersih atau buang air di apa lagi? Fit tariq wa fid dhil, jalan, di jalan. Tidak boleh buang air di jalan, kemudian di tempat orang mengambil air bersih dan tempat orang berteduh. Apa faedahnya? Kenapa dilarang? Kenapa dilaknat? Karena ketiga tempat ini adalah tempat yang maslahatnya adalah maslahat orang banyak. Tempat orang mengambil air minum, tempat orang berlalu lalang, ya kan? Maka dilarang membuang kotoran. Dilarang melakukan bentuk-bentuk yang sifatnya adalah gangguan bagi orang banyak. Ya. Nah sekarang ketika kita menggunakan itu sebagai tempat sholat, ya, maka akhirnya tentunya apa? Menghambat jalan orang, ya. Apalagi di tengah masyarakat yang tidak semuanya masyarakatnya muslim, kan dibutuhkan untuk lewat lalu lalang. Kalau tidak dia harus putar mana, ya? Kalau dipotong jalan di Syekh Yusuf, dia harus putar lewat mana? Kalau dari gua mau ke kota, ya? Apa lewat Bone? Atau lewat apa? Sinjai. Betul, ya? Kan jauh. Maka dia menghalangi dalam hal ini. Maka ada bagian di situ. Nah kalau begitu kita harus menghindari. Dan kita harus waspada juga. Jangan sampai akhirnya niat dari penyelenggara adalah untuk sekedar terkumpulnya jamaah dan terkumpulnya apa yang menjadi kelaziman adanya jamaah. Jelas ya? Ya. Maka perlu hati-hati juga. Maka itu kita isyaratkan panitia untuk mencari tempat yang lebih baik. Kan banyak lapangan. Tanah-tanah kosong mestinya ya. Nah, timbul pertanyaan kalau begitu. Bagaimana hukumnya sholat id di tempat lapangan sepak bola? Ya. Atau di lapangan upacara. Ya. Atau tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk maksiat. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, memang hukum asal dilarang kita untuk menggunakan tempat-tempat seperti itu, ya. Karena Rasulullah ketika ditanya tentang seseorang yang berniat untuk menyembelih di buwana, sebuah tempat, ya. Maka Nabi bertanya, "Akana fihi ibn min ayadihim?" Apakah di akana fihi wathan min ubad? Apakah di buwana itu ada berhala yang disembah? Ternyata tidak ada. Apakah di situ ada perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang jahiliyah, berkumpul perayaan-perayaan jahiliyah? Kata salah satu tidak ada. Karena ubi binari. Kalau begitu tunaikan nazarmu. Ini ambil faedah dari situ bahwa apa? Seandainya di tempat itu ada berhala, maka tidak boleh untuk menyembelih meskipun dengan nazar yang biar nazar untuk Allah. Ya? Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena ada berhala yang dikhawatirkan orang menganggap ini menyembelih untuk berhala, tasyabuh, keserupaan. Demikian pula jika juga ada perayaan-perayaan jahiliyah, dilarang. Kenapa? Jangan sampai itu pun dianggap sebagai bentuk memeriahkan perayaan jahiliyah yang dilarang. Ya. Wal ladzina la yasna'zura wa yatamarru bil lagu marru kirama. Ya. Baik. Itu asalnya dalam masalah ini. Nah, sekarang bagaimana dengan misalnya lapangan untuk Quratul Qadam, sepak bola, ya, atau upacara dan sebagainya tadi. Maka wallahu a'lam bishawab. Dia berbeda dengan apa yang disebutkan dari ma'bad jahiliyah atau dari tempat perayaan jahiliyah, karena dia perkara yang dalamnya ada bentuk imma dia bentuk urf atau bentuk adat jahiliyah atau tasyabbuh terhadap jahiliyah karena upacara, ya, dia tasyabbuh saja atau yang lainnya, atau dia babnya juga bab maksiat dalam bentuk umum seperti tadi Qawlatul Qadam, ya, atau di pagi untuk apa acara-acara yang lain, stadion kan pakai stadion ini pakai untuk apa, konserka atau dipakai untuk yang lainnya. Tapi kan dia tidak terus menerus dipakai, ya, bahwa dia digunakan untuk yang jelas bahwa dia Allah tahir suci, kemudian insyaallah aman dari bentuk-bentuk perayaan jahiliyah yang sifatnya adalah jahiliyah, maka seperti itu boleh, ya. Dan kalau dilarang, maka itu akan menyebabkan kepayahan yang berat, masyarakat yang berat bagi umat untuk mencari buqah, mencari tempat yang memang betul-betul suci dari maksiat. Suci dari maksiat. Allah dan bisawab. Ya, mas boleh menurut pendapat apa, Imam An-Nawawi. Karena dia bahas dalam bab apa, sapi. Jawamus, ya. Nah, sebagian ulama kan tidak sah jamus, ya. Tapi pendapat yang kuat dari para ulama dia sah sebagai sembelian, meskipun tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Artinya bahwa mereka sejenis dengan sapi, ya, dan bahwa dia memang disembelih seperti itu, ya. Walaupun itu pendapat dari Imam Malik, ya, dan itu pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kuda nggak boleh. Anda tidak sebilang kalau dia sejenis onta, mungkin, ya. Apalagi lu tadi kita bilang bahwa hujan salah satu udur yang melaksanakan sholat wajib. Iya. Bukan melaksanakan, tidak menghadiri sholat wajib. Tidak menghadiri sholat wajib. Mana kalau kita berangkat dari rumah hujan, pas mau melebarkan satu saat. Iya, kalau dia sudah di masjid dia wajib. Kalau dia ke masjid sudah wajib. Iya, kalau di lapangan, di lapangan, kan kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita lapangan, kita ya, wallah lam yusam. Allah alam, lebih dekat untuk kita ikut, gitu. Karena kita sudah ada, kita sudah berkumpulan mereka, ya. Tidak ada masyarakat lagi untuk keluar rumah, gitu maksudnya, ya. Adapun masyarakat keluar rumah tadi penyebab apa? Tidak wajibnya menyambut seruan salat wajib ataupun salat id, ya. Tapi ketika kita sudah di luar, ya, dan mudah bagi kita untuk berpindah ke sana, maka Allah alam besar yang zahir kita ikut salat id masjid Umar al Musa. Itu wajib yang berjendah pada hari Jumat itu salat di rumah. Wajibnya tadi salat apa? Salat Jumat dong. Ini kan ada pas ada sudah datang duluan. Ajaran imam sudah pada Jumat. Imam sudah naik. Ya, meskipun berdua, oleh karena itu ada khilaf di antara para ulama tentang gugurnya Jumat itu. Sebagian mengatakan gugur bagi penduduk kota saja, untuk di desa tidak gugur, untuk orang di luar kota. untuk orang kota tetap harus melaksanakan. Adapun orang yang jauh, badiah, dari pedalaman, dari gunung, gugur kewajiban sholat Jumatnya. Kalau berkumpul sholat Jumat dan sholat Id, ya. Adapun bagi sebagian beberapa tidak, oh itu gugur bagi seluruhnya meskipun dia penduduk kota, kecuali bagi imam. Karena kalau imam tidak tegakkan, bagi orang yang tidak sholat hayu sholat Id, dia mau sholat Jumat sama siapa? Ya? Maka imam tetap menegakkan sholat Jumat. Nanti siapa yang mau hadir, hadir. Yang tidak hadir, tidak hadir. Hanya dengan lapasnya itu muatnya melapaskan itu. Ya. Tadi, apakah ya, dengan apabila tidak melapaskan itu, apa kita juga ada tidak menghadir, ada saja tunjuk tidak menghadir itu. Misalnya di suatu kampung, dan dia tidak mau tersenang, bila hujan, dia tidak melapaskan itu. Apakah kita wajib? Atau tidak wajib lagi, tidak lagi. Biarpun tidak melapaskan. Meskipun dia tidak melapaskan, kenapa? Karena memang hujan, udzur untuk kalau kami jemaah. Kalau ya, cuman bahwa sesungguhnya muadzin mengingatkan. Muadzin mengingatkan. Sekarang kalau muadzin tidak tahu, dia tidak bilang sholu fi rihalikum, tidak berarti bahwa wajib menunaikan karena kejahilannya terhadap sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya demikian. Yang berada di Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah satu dari syaitan, Allah dan Rasulullah tersendiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.